Dari mana sih inspirasinya bisa lumpuhkan ingatan? Nah, ini kebetulan kan waktu itu memang biasanya lumpuh itu kaki, tangan, biasanya apa? Biasanya kan aku bikin lagu itu biasanya nyindir anak-anak. Di album-album sebelumnya tuh kayak lagu Jika Cinta Dia itu tentang Nar. Habis itu Takkan Pernah Ada itu tentang Momo gitu kan. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk cerita. Nyindir diri sendiri? Iya, jadi curhat-curhat. Ceritanya memang ya gimana sih kehilangan mantan gitu ya. Masih kira-kira yang mana mantan. Satu next. Jadi ya makanya tuh liriknya tuh yang jangan sembunyi karena memang masalahnya kayak berat banget ya, setiap orang yang putus sama pacarnya gitu pasti tiba-tiba menghilang gitu, dan di situ pesannya tuh gimana caranya tuh aku tuh bikin lagu waktu itu untuk nyampain ke pendengar-pendengar My Geisha, gimana caranya tuh untuk sebenarnya pengen ngajak move on sebenarnya. Jadi kalau pengen ngelupain sesuatu tuh gimana ya gitu, pengen ngelumpuhin memoriku tentang dia biar nggak kepikiran dia lagi karena biasa sama dia gitu. Nah akhirnya jadilah lagu Lupakan Ingatanku ini. Dari lagu ini mendapatkan penghargaan sebagai Song of the Year, Hit of the Year, ya. Ada dari majalah juga, ada dari baik. Award yang lain juga gitu ya. Di samping itu juga lagu ini juga sebenarnya banyak orang mengira ini ada di album keberapa gitu. Pertanyaannya seharusnya bukan di album keberapa tapi album yang mana, nah. Karena lagu ini juga sebenarnya spontan banget kita bikin dengan cepat, singkat. Kita mengejar waktu untuk membuat album seleksi hits kita. Jadi itu album setelah album kedua sebelum album ketiga kita bikin bridging dulu di album Sexy Hits gitu. Ada 3 lagu baru dan salah satunya adalah Lumpuhkan Ingatanku. Ternyata itu menjadi fenomenal, kata orang banyak. Lagu ini dinyanyikan dari anak kecil sampai orang tua suka gitu, sampai bukan anak kecil, bayi aja nyanyi. Tapi ada yang lebih fenomenal lagi di lagu ini. Waktu kita lagi tur, kita ngeliat ada, biasa suka ada tulisan di truk-truk itu ya, yang gambar mungkin doa ibu, cewek, doa ibu atau abang jarang pulang atau jaga jarak atau apa lagi. Yeah. Terus kita ngeliat ada gambar cewek lagi galau pakai selendang itu, lumpuhkan ingatanku. Aduh. Itu kita antara senang dan antara kesal juga sebenarnya, tapi kita cukup bangga ternyata dari judulnya aja itu udah biasa ya. Iya, jadi sampai orang kita lihat di sosial media itu udah ngedit gambar atau apa tuh, kata-kata udah lumpuhkan ingatanku lupa, berarti kan itu cukup fenomenal dari judulnya aja. Jadi tuh juga udah ya. Belum lagi dari lagunya, kita sempat juga ada teman yang misal baru anaknya tuh baru bisa ngomong nyanyi. Cuman bisa nyanyi lagu Lumpuhkan Ingatanku gitu. Jadi kita tuh ini lagu emang buat semua ya. Iya, buat semua, dari hati, buat semua usia mungkin. Karena easy listening. Karena dibikin dari hati. Oh. Sebenarnya gini, pembuatan video klipnya ini dari proses kita meetingin konsepnya, dari proses akhirnya di hari H itu kita udah excited sekali, karena terutama aku ya gitu, memang aku pribadi suka mencoba sesuatu yang beda gitu, dan video klip kita belum pernah ada yang seperti ini gitu. Tantangannya buat aku pribadi adalah aku memang tidak bisa berenang di kedalaman gitu. Aku paling siap ya berenang-berenangan yang bisa kakinya di sini. Itu bukan berenang, namanya main air. Bukan berenang. Gak bisa berenang. Jadi selama proses pembuatan video klip ini itu di bawah udah ada yang standby jagain. Ceritanya ini video klipnya dari pagi banget sampai pagi lagi. Iya, sampai larut banget gitu. Dan spesial untuk yang acting nyeburnya nih, yang scene nyeburnya itu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu bolak-balik sampai akhirnya itu semua kru standby, terus kru yang lain juga nyediain apa loh, obat obat untuk menangkal masuk angin segala macem gitu. Terus air hangat lah apa segala macam, anduk lah di saat kalau nanti naik itu udah luar biasa menggigilnya, sampai sampai orang ngelihatnya lebay banget sih, padahal emang emang emang begitu gitu. Dan hasilnya kita puas, kita puas karena puas banget kita. Ya, karena kita memang total banget di situ. Kita berlima tuh memang kelihatan kompaknya pas di situ. Pas puas. Kita, puasnya begini, maksudnya puasnya begini. Akhirnya yeah, banyak orang yang tertarik untuk melihat untuk melihat video klip kita ini, sampai akhirnya jadi paling top viewers ya di Indonesia. Di album Bersinar Terang ini yang pasti Keisha makin dewasa, dan kita juga udah banyak menciptakan karya-karya yang pasti kita di album ini ingin memberi sesuatu yang beda untuk Megisha dan pencinta musik tanah air. Di sini setiap lagu kita bikin selalu beda. Jadi ada yang kita di kayak di lagu Kamu Jahat, kalau kita hanya mau aransemen dengan alat musik yang biasa kita mainkan tuh kayaknya agak udah biasa. Geisha band mellow dengan mungkin violin atau yang lainnya. Di sini kita string section. Di sini kita coba masukin unsur etnik. Ada di depan kita kasih djembe, dan ternyata di situ di lagu Kamu Jahat ini malah lebih berasa sedihnya dapat. Terus dari pembuatan aransemennya juga ada dua kali versi kita bikin. Jadi pas kita bikin pertama versi itu slow, tapi dari segi musiknya nggak dapat emosinya karena dari liriknya dalam ya, lirik dalam. Dan kita kompak banget waktu itu, langsung kita rubah aransemennya, sekian jalan, take, pas saat recording, jadilah versi yang Kamu Jahat seperti sekarang ini. Di pembuatan klip Kamu Jahat ini, kita bikin klipnya sekali dua ya. Klip Kamu Jahat dan klip Setengah Hatiku Tertinggal. Dan itu memakan banyak waktu di satu hari pembuatan klip. Jadi satu hari untuk dua klip. Itu pembuatannya dari jam, pokoknya pagi banget ya, dari jam 8 pagi. Pagi banget sampai pagi. Sampai ke paginya lagi. Dan kondisinya waktu itu kita lagi puasa ya. Itu sampai sahur. Sahur. Jadi emang membutuhkan stamina yang luar biasa memang saat itu. Karena kita juga harus, karena sebelumnya kita bikin klip Kamu Jahat itu yang versi animasi ya. Jadi di saat kita dapat kesempatan untuk bikin klip Kamu Jahat itu, jadi kita langsung bikin klip Setengah Hatiku Tertinggal. Bicara soal album ketiga Bersinar Terang, prosesnya itu kira-kira 9 bulan ya. 9 bulan dari kita mengumpulkan lagu, aransemen, sampai membuat demo tracknya untuk dipilih lagunya dulu gitu. Banyak lagu dari album ketiga ini yang kita bikinnya justru hari itu yeah. Jadi liriknya nyari hari itu yeah. Aransemennya hari itu, dan di track record demonya hari itu. Sebenarnya tuh proses untuk pembuatan lagunya ini sendiri di album ketiga ini, di album Bersinar Terang ini, sebenarnya itu lagu yang paling cepat diselesaikan sebenarnya dalam penciptaan lagunya, notasinya, semuanya. Pernah ada di satu hari itu kita bikin sampai take 2 sampai 3 lagu maksudnya. Yeah. Kita selesaikan liriknya secepat mungkin. Jadi memang sebenarnya cepat, dan sebenarnya tuh dalam prediksi kita itu album yang paling cepat proses produksinya. Pada saat pengerjaan album ketiga Geisha Bersinar Terang itu agak sedikit berbeda, karena di sana Robby nggak ada di awal dia ikut, di belakang dia nggak bisa ikut. Itu juga berasa beda banget, apalagi pada saat take vokal itu yang biasanya Robby ngedirect. Itu jadi gak ada orang yang directin Momo. Dimana waktu kita lagi masuk studio dan kita juga ada manggung over keliling kota, itu sangat saya pribadi ngerasakan memang sangat berbeda gitu. Kenapa berbeda? Karena biasa di panggung biasa selalu suasananya biasa seperti dulu Robby itu ada, pas Robby nggak ada tuh beda gitu. Dan kita balik ke studio tuh ada revisi lagu lagi segala macam, banyak yang harus kita kerjakan tuh, jadi kayak ngeras, jadi banyak hal-hal yang kurang gitu. Kayak Robby mesti harus bisa mengedirect Momo, dan ternyata Momo mesti didirect orang lain. Nah, waktu Robby nggak ada itu emang kosong banget. Di sini kita mencari additional karena sebelumnya kita emang udah pakai additional Mas Alif. Tapi kebutuhan kita di sini untuk mengganti sosok Offer ini kan berarti tampilan visual yang kita butuhkan. Nah di situ kita ada beberapa nama gitaris, akhirnya kita pilihlah ada Ray yang sempat dibantuin Gisha. Itu dia sempat bantu kita selama 11 bulan. Tapi sampai akhirnya aku harus vakum selama 9 bulan untuk ada di pesantren dulu sementara waktu. Terus jadi pengerjaan lagu ini, walaupun Robby saat itu nggak ada, bukan berarti kita stuck dan berhenti gitu. Justru untungnya waktu Robby sempat vakum itu, tugas Robby dari tracking gitarnya udah selesai, udah selesai ya. Udah selesai. Jadi selanjutnya itu adalah vokal waktu itu. Nah di saat take vokal itu aku kayak ngerasa ada yang beda nih gitu. Bedanya karena selama ini biasanya kalau Momo take vokal itu biasanya selalu Robby bantuin juga, maksudnya ya ngeliatin, ngasih masukan gimana, karena menurut Momo yang punya lagu ini Robby, yang bikin notasi Robby. Jadi sebagai penghormatan Momo ya kepada yang punya lagu, jadi Momo lebih nyaman kalau Robby itu bisa ada gitu di studio. Nah saat itu tuh berbeda ya, berbeda banget, lumayan menyita pikiran Momo. Ini enaknya gimana ya, vokalnya diapain, lalu improve-nya gimana, nanti Robby seneng apa enggak gitu. Karena Robby ini juga termasuk orang yang kritis juga terhadap lagu yang dia ciptakan. Kalau misalnya Momo nyanyi nih sedikit aja nada Momo yang agak kurang srek buat dia, dia pasti ngomong gitu, kayaknya enakan gini. Jadi itu yang membuat perbedaan gitu. Terus yang buat album, menurut aku ini album yang proses mixing dan masteringnya tuh cepat banget, karena di sini hitungannya udah jam. Jadi dari Bu Acin udah bilang 2x24 jam ini harus udah dicetak. Sedangkan ini masih mentahan karena hasil mixing yang kita kasih ke studio mixing itu semuanya ditolak. Akhirnya udah itu ada aku, ada Dan, ada Mas Teddy, ada Mas Sony juga. Itu kita emang semua studio kita nyalain, yang di sini mixing, begitu kelar ini langsung mastering, over semua gimana, pokoknya jam 10 pagi besok album ini harus sudah dicetak di pabrik. Ada satu PR yang kita kasih ke Robby waktu itu, Robby hanya memikirkan apa nama album ini, udah paling nggak biar Robby ada kekosongan, mengisi kekosongan di sana, dan dia juga ngerasa sendiri di sana, dan dia juga nggak kita bebani pikiran untuk album ketiga ini karena lagu yang diciptakannya udah jadi, ini kita bikin musiknya, mastering, jadi dia hanya kita kasih PR apa nih album ketiga judulnya, dan dia kasih nama Bersinar Terang. Tapi akhirnya bisa selesai juga. Dan setelah waktu itu kita sempat kasih juga ke manajer kita, karena selama Robby gak ada, manajer kita yang selalu ngasih informasi ke Robby. Robby dikasih dengar dan ternyata Robby puas, cukup puas, yeah. dan Robby seneng banget katanya begitu, dan itu cukup menghibur kita juga. Oh ternyata Robby seneng gitu. Dan di saat Robby nggak ada juga, Robby bukan berarti kayak dia kayak nggak kerja, nggak kerja sama sekali, justru karena kelonggaran waktu dia yang banyak, kita berharap dia lebih produktif. Iya, berpikirnya juga lebih plong gitu. Idenya juga lebih netral daripada kita yang mungkin setiap hari kontrol. Kalau kita misalnya di samping jadwal manggung yang padat, kita balik ke studio, mungkin itu udah dicampur sama letih dan sampai akhirnya kan otaknya juga masih penat. Di 9 bulan itu akhirnya jadi penonton gitu. Pendengar. Ya, pendengar. Penonton pendengar, dan pendengar. Ya. Jadi aku cuma bisa ngelihat anak teman-teman yang lain pada perform. Ini gitu, gak asik nih gitu. Jadi aku bisa ngelihat ini yang bagian mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi lebih menilai performance-nya anak-anak secara wardrobe dan lain-lain lah pokoknya. Dari konsepnya sendiri sebenarnya kita suka banget ya. Setelah melihat kemarin editing kotornya itu wow. Lumayan bikin kita bilang wow, bangga ya melihat video seperti itu. Karena konsepnya menurut kita sih asik. Dari klip Kamu Jahat seperti bikin apa? Kayak dua sisi yang berbeda. Dua sisi yang berbeda, dingin dan api. Salju dan api. Ya mudah-mudahan nanti setelah video klipnya keluar, mudah-mudahan semua pecinta musik di Indonesia bisa suka dan bisa mungkin bisa seperti lumpuhkan ingatanku kembali ya. Bisa harusnya bikin begitu. Video klip kita jadi viewers terbanyak juga gitu. Dan aku juga di sini cukup berani untuk mengeksplor warna rambutku juga. Mungkin bisa dibilang di sini aku kembali lagi untuk coba gaya aku yang baru gitu. 2014 ini kami sangat bangga dan juga Keisha tentunya di lagu Lumpuhkan Ingatanku ternyata banyak sekali penghargaan-penghargaan musik yang diterima oleh Keisha. Dan dengan lagu Lumpuhkan Ingatanku membuat Keisha semakin berkibar, semakin terkenal, semakin banyak orang yang menyukai Keisha. Harapan saya dan juga tentu Musika, Keisha baru merilis album baru, lagu Kamu Jahat. Ya berharap kedepannya mulai dari sekarang dan kedepannya Keisha semakin dimudahkan, dilancarkan, semakin sukses, semakin populer, semakin disukai orang dan tetap berkibar di industri musik Indonesia. Selalu, dari hari burukmu. buat kamu yang pengen mendapatkan album ketiga Geisha Bersinar Terang, kamu bisa datang langsung ke Texas Chicken dan kamu bisa beli di sana, hanya karena hanya di sana album original Geisha Bersinar Terang bisa kalian beli. Ya, kalau itu tadi berupa fisiknya, kalau buat digitalnya kamu bisa download legal di iTunes, Musik Kamu, Melon, Langit Musik. Dan jangan lupa satu lagi, aktifkan RBT-nya.